Duduk sendiri berdenda, ku pandang bintang-bintang, lamunan ku melayang bersama lagu yang ku nyanyikan. Oh halaga, terlalu bahagia hatiku bila kau di sampingku, kau dengar bisikanku, bisikan lagu rindu. Mati rawan, malam indah kesendirian, betapa ku rindukan kenangan masa silam bersama kasih sayang. Pandang bintang-bintang, lamunan ku melayang bersama lagu yang ku nyanyikan. Oh halaga, terlalu bahagia hatiku bila kau di sampingku, kau dengar bisikanku, bisikan lagu aku rindukan kenangan masa silam bersama kasih sayang. Oh terang bulan, duduk sendiri pandang bintang-bintang, lamunanku melayang, melayang.